Localicious local music. Detik ini kau terlahir dengan semangat yang tak terkira. Pengorbanan selama ini tak akan pernah menjadi nyata. Localicious local music. Pengorbanan selama ini tak akan pernah menjadi nyata. Local music.